الصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، حمد الله صلى الله عليه وسلم كما الله سبحانه وتعالى. Kita duduk sebentar untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu kewajiban dalam memperdalam keislaman kita, meningkatkan kualitas keimanan kita, yang pada siang hari ini kajian kita adalah tafsir al-aqidah. Kita akan berupaya untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Al-Isra, dan mungkin nanti kalau ada waktu ditambah dengan Al-Mi'raj. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna awla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bapak ibu, saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini banyak pelajaran-pelajaran akidah yang patut kita perbarui dalam rangka untuk tajdidul iman, memperbarui keimanan kita, yang merupakan instruksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanan, perbarulah keimanan kamu. Pelajaran akidah dalam peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj, yang pertama, bahwasanya Al-Isra dan Mi'raj itu adalah sarana untuk menguji keimanan umat manusia. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak kebetulan, tetapi merupakan iradah rabbaniyah, kehendak Allah, dalam rangka menguji keimanan akidah umat manusia. Dan terbukti surat sekali ujian itu. Sebagiannya ada yang murtad, yang sebelumnya sudah percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika diuji oleh Allah dengan peristiwa Al-Isra dan Mi'raj, sebagian mereka murtad. Ini artinya apa, saudara sekalian? Pelajaran bagi kita semuanya, bahwa keimanan kita, akidah kita itu selalu diuji oleh Allah. Seseorang yang tajarrud total dalam keimanannya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak sedikit pun ada keraguan ketika Nabi mengumumkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Walaupun untuk satu malam perjalanan pada waktu yang sangat luar biasa, hanya satu malam beliau bisa mengadakan perjalanan yang jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ribuan kilometer, kemudian naik ke langit sampai Sidratil Muntaha, kembali lagi ke Masjidil Haram atau ke Makkah dalam waktu yang relatif singkat, satu malam. Ini kalau orang tidak mempunyai totalitas dalam keimanan, maka langsung menolak. Dan terbukti sebagian mereka murtad, yang kafir tetap dengan kekufurannya. Tapi beda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang menggunakan basirahnya, ketajaman sudut pandangnya, di mana tahu persis bahwasanya orang yang bernama Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bohong dalam hidupnya. Cukuplah itu sebagai alasan bahwa apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebenaran. Meskipun logika sebagian umat manusia pada waktu itu belum bisa menerimanya. Oleh karena itu, Islam meskipun menghormati logika akal kita, tapi akal kita dan logika kita bukanlah segala-galanya. Yang segala-galanya adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu kita perbarui, agar kita mempunyai sifat yang total di dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak tergoda oleh capaian intelektual kita, kemajuan teknologi kita yang menjadikan itu semuanya ya mengurangi keimanan kita. Justru kemajuan teknologi itu dijadikan alat media untuk memperkuat keimanan kita. Saudara sekalian, ini pelajaran akidah yang pertama dari perjalanan Al-Isra. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ayat pertama surat Al-Isra yang berbicara tentang Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran yang sangat mahal dalam hidup ini, yaitu adalah ya, garis yang jelas, al-khattul wadih, baina maqamir rububiyah wa baina maqam ya, al-ubudiyah. Jadi meskipun perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, tapi garis yang memisahkan antara ketuhanan dengan penghambaan itu begitu jelas. Sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengeluarkan Nabi dari sifat kehambaannya. Sebagai seorang hamba tetap dan tidak akan berubah menjadi Tuhan. Inilah saudara sekalian hal yang sangat penting, di mana umat-umat terdahulu itu terjatuh dalam perbuatan syirik. Ya, padahal mereka sebelumnya mendapatkan kitab-kitab suci karena mencampur adukan antara ketuhanan dengan penghambaan. Contoh, ya, Uzair, orang yang soleh di zamannya, yang dianggap oleh masyarakat pada waktu itu saking solehnya, saking hebatnya, akhirnya ya, dipercaya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Terjadi dalam kehidupan Yahudi. Dalam kehidupan Nasara, Isa alaihissalam, karena diberikan kehebatan oleh Allah, pertama dari proses lahirnya tanpa ada seorang bapak, kemudian bisa menyembuhkan orang yang sakit atas izin Allah, bahkan menghidupkan orang yang mati atas izin Allah, maka di dalam kesalahan menyikapinya, maka Isa ya, diyakini sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai anak Allah. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran, tujuannya agar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terkena virus ya, syirik dan kufur gara-gara salah memahami nabinya atau tokohnya yang saleh itu. Maka Allah abadikan di dalam surat At-Taubah, surat nomor 9, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat 31 Allah berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. Nah, oleh karena itu dalam peristiwa Isra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Isra ayat pertama dengan jelas disebut oleh Allah sebagai hambanya, subhanalladzi asra bi 'abdihi, agar seluruh umat Islam di dunia tidak salah di dalam menyikapi hanya karena nabinya diangkat, diperjalankan oleh Allah dalam waktu yang relatif singkat menuju Masjidil Aqsa, bahkan sampai Sidratul Muntaha, kemudian dikutuskan menjadi Tuhan. Dan supaya itu tidak terjadi, maka Nabi tetap disebut oleh Allah sebagai bi'abdihi, hambanya. Jadi hamba tidak akan berubah menjadi Tuhan. Nah, dalam konteks kehidupan modern kita, Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit umat manusia, atau lebih tepatnya orang yang mengaku beragama Islam, rusak akidahnya karena terfitnah, terkagum-kagum oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh pemimpinnya, oleh presidennya, oleh pakarnya. Ini terjadi ya ibadallah, sehingga seolah-olah tidak pernah salah. Dan kerusakan akidah itu merembet kepada kerusakan sosial. Islam dihujat, Masjidil Aqsa dirampas, tidak semuanya orang Islam itu bergerak. Begitu tokohnya baru dikritik sedikit saja, dikritik sedikit, sudah banyak yang bersumpah berani mati untuk membela tokohnya. Itu terjadi di mana-mana. Terjadi di Mesir, pernah terjadi di Sam, pernah terjadi di Pakistan, bisa terjadi juga di Indonesia karena kesalahan di dalam akidah. Menganggap seolah-olah kalau orang itu sudah dikagumi tidak pernah salah. Dan ini saudara sekalian hafidzakumullah yang sering diulang-ulang oleh para ulama akidah, ulama dakwah dan ulama tarbiyah, bahwasanya krisis yang menimpa dunia itu selalu dimulai dari krisis akidah. Sekali lagi bagus sekali ya, selalu dimulai dari krisis akidah. Maka memperbaikinya, wahai saudaraku, ya harus dimulai dari memperbaiki akidah. Sehingga realnya adalah kalau ingin memperbaiki kondisi dunia atau lebih kecil kondisi Indonesia, perbaiki akidah bapaknya, perbaiki akidah ibunya, perbaiki akidah calon pemimpinnya, calon presiden sampai calon RT RW, haruslah ya ibadallah orang yang akidahnya benar. Karena tidak mungkin wahai saudaraku, seorang pemimpin yang akidahnya rusak akan membela akidah Islamnya. Sekali lagi saya ulang-ulangi kaidah kehidupan. Tidak mungkin seseorang yang akidahnya rusak akan membela akidah Islamnya. Jadi jangan sampai saudara sekalian, saudara-saudara kita capek habis energinya untuk memberantas aliran-aliran sesat, sementara pemimpin-pemimpinnya sendiri setuju dengan aliran-aliran sesat. Ini pelajaran yang kedua. Maka saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah, yang pertama diperbaiki bukan ekonomi orang Mekah, bukan politik orang Mekah, bukan seni budaya orang Mekah, ya ibadallah. Tapi yang diperbaiki adalah akidahnya orang Mekah dahulu. Baru terjadi perbaikan ekonomi, terjadi perbaikan politik, dan terjadi perbaikan aspek-aspek yang lain. Ini pelajaran yang kedua dari kata bi'abdi. Bi'abdi. Dan saudara-saudara sekalian, menjaga validitas akidah Islamiyah ini bukan sekedar dalam tataran wacana, wacana balaghah, wacana sastra Arab, karena kata abdihi ini adalah pendekatan kebahasaan. Tapi juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga akidah umatnya melalui saudara sekalian, melalui ya sikap nyata, real bisa dilihat oleh seluruh umatnya. Contoh begini Bapak Ibu. Begitu Nabi memang selesai ceramah atau berdiri untuk keluar, kemudian sahabatnya ikut berdiri, Nabi tidak membiarkan. Ijlis duduk. Ijlis duduk. Subhanallah. Jadi tidak boleh kita menganggap itu kan kecil. Kita berdiri kan sekedar menghormati. Mungkin orang bisa mengatakan begitu. Tapi Nabi tidak seperti itu. Ini kalau di dalam hukum fikih disebut saddud dari'ah. Saddud ad-dari'ah. Jadi jangan sampai umat ini sudah kadung, jatuh kepada lembah kesalahan yang dalam sehingga sulit untuk bangkit lagi. Hal-hal yang mengakibatkan ya, sesatnya umat Islam itu sejak awal sudah dikat, sehingga tidak ada lagi kultus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh lagi, Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak mengatakan itu kan Rasul sangat hati-hati. Lihat sahabat. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipanggil ya Khalifatullah, wahai Khalifah Allah. Ini sebagian penceramah kadang-kadang kan menggunakan istilah manusia Khalifatullah. Dianggap biasa-biasa melakukan ini, saudara sekalian, perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi saya akan kasih contoh bagaimana salafun salih pendahulu-pendahulu kita menjaga akidah. Begitu disebut Khalifatullah, maka Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama, presiden ya, umat Islam di waktu itu yang menggantikan Nabi, langsung beliau katakan, jangan panggil aku Khalifatullah. Karena Khalifah itu arti pengganti, pengganti Allah. Panggil saya Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasul Allah, pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya katakan saudara sekalian. Jadi bukan dalam tatanan wacana kalau kita ingin memperbaiki diri kita dan bangsa kita. Begitu ada kesalahan secepatnya diluruskan. Jangan dibiarkan wahai saudaraku umat ini ya mengatakan beliau saja diam kok berarti boleh dong kalau diam. Itulah saudara sekalian. Jadi penyimpangan-penyimpangan di tengah masyarakat itu kadang-kadang mendapatkan pembenaran ketika penyimpangan itu dilakukan di tengah-tengah orang yang tahu agama. Sehingga orang mengatakan, waktu itu ada ustaz kok, waktu itu ada ulama. Beliau-beliau dia, berarti kan boleh. Kalau kamu kan orang biasa saja, anggota pengajian biasa. Jadi pembenaran terus kan. Sehingga kesalahan terus-menerus. Nah, lagi kita contoh lagi ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang mempunyai ya, keraguan kepada imannya para sahabat yang telah mendapatkan legitimasi dari Allah dan Rasulnya bahwa sahabat itu khairul qurun, generasi yang terbaik termasuk terbaik akidahnya. Bahwa sahabat itu apalagi yang muhajirin dan ansar yang awal-awal yang terdahulu jelas-jelas Allah katakan masuk surga dia. Allah radhiyallahu anhu radu'an wa'adda lahu jannatin tajri tahtaha al-anhar. Siapa yang meragukan imannya sahabat? Tapi begitu sebagian sahabat mempunyai kebiasaan datang ke pohon tertentu, pohon yang dulunya di bawahnya digunakan untuk berbaiat, baiatur ridwan, baiat untuk mencari ridha Allah, siap mati, berkorban untuk berjuang di jalan Allah karena saudaranya ada berita dibunuh oleh orang kafir. Nah, setelah beberapa tahun mereka mengadakan, ya, saudara sekalian, ya, semacam, ya, zikroyat, ya, kenangan masa lalu, nostalgia. Maka pohon itu Bapak Ibu sekalian, langsung presiden sendiri ya, yang menegurnya, yang memotongnya, memonggalnya, dipotonglah itu pohon itu. Karena Umar khawatir pohon ini menjadi sebab Bapak Ibu sekalian, syiriknya umat Muhammad. Padahal sahabat yang imannya kita tidak ragu. Tapi sekarang dalam kehidupan kita dewasa ini, wahai saudaraku, orang mengalihkan. Itu kan sekedar cagar budaya. Itu kan sebuah peninggalan yang harus dilestarikan. Itu budaya bangsa. Padahal kalau Bapak lihat liburan ini, liburan anak ini, saya menyaksikan sendiri Bapak sekalian. Datang ke kuburan pulang, ke kuburan pulang. Bawa airnya, bawa pasirnya dibawa pulang. Apakah kita kusnudon baru itu sekedar kenang-kenangan bawa air dari Sunan Kulan, Sunan Kulan. Ini ya ketika saya pulang kampung seperti itu saya sendiri mati. Dan di sekitar itu banyak kiai, banyak ulama ya ibadah. Kalau Bapak dan saya mengingatkan, mungkin kita yang digerudukin orang banyak, itu berbes-bes kali. Dari daerah mana pun datang. Baik, saudara sekalian. Nah, oleh karena yang seperti ini tidak cukup ditangani oleh individu. Bahkan tidak cukup ditangani oleh anggota pengajian. dalam sejarahnya yang menangani adalah pemimpin negara, pejabat, karena itu berkaitan dengan masyarakat. Karena kalau setiap individu menangani sendiri, setiap jamaah pengajian menangani sendiri, akan terjadi bentrok antara pengajian A dengan masyarakatnya yang sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu, yang mengatasi adalah pemerintah. Itulah kenapa Islam mewajibkan pemimpin yang harus benar-benar menegakkan syariat Allah. Karena ketika masyarakat tidak bisa mencari jalan keluar permasalahan yang di tengah-tengah masyarakatnya, maka ia menentukan pemerintahnya. Maka dalam hukum fikih, baru sekarang sebentar lagi kita Ramadan, ketika masyarakat berbeda pendapat, maka yang memutuskan adalah hakim. Jadi putusan hakim itu rofa al-khilaf, menghilangkan perbedaan. Jangan mengatakan begini, udahlah kita toleran saja. Sementara yang terjadi bukan toleran, berantem. Karena tidak ada yang memutuskan. Memang naam dalam beberapa hal kehidupan beragama, ada sesuatu yang disebut khilafiyah, yang kita boleh berbeda ketika sama-sama ada dalilnya. Tetapi kalau itu sebuah kemaksiatan yang jelas, tetapi kalau itu yang ibadah Allah, ya, syirik yang jelas, khurafat yang jelas, itu yang menghadapi harus pemerintah. Enggak ada sejarahnya orang pribadi. Di zaman Rasul sendiri, zaman Abu Bakar, menurut Marfan, zaman Saudi, pemerintah Saudi. Yang sekarang juga banyak dimusuhi oleh orang lain dengan tuduhan Wahabi dan lain sebagainya. Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak bisa sendirian. Beliau bekerja sama dengan Raja Ali Saud, wahagada, saudara sekalian. Inilah hubungan antara akidah dengan kepemimpinan di sebuah negara. Tidak bisa akidah itu tumbuh sendirian tanpa dipelihara, dijaga oleh pemimpin-pemimpin negara. Ini bisa Bapak Ibu baca dalam buku-buku seperti Al-Ahkam As-Sultaniyah yang dikarang oleh Al-Mawardi. Bagus sekalian hafizakumullah. Terakhir, saudara sekalian, yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwasanya di antara akidah Islamiyah kita harus mempercayai apa yang sebenarnya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Saudara sekalian, mukjizat itu tidak diminta oleh Nabi, tidak diminta oleh Rasul. Tetapi mukjizat itu hak prerogatif Allah. Allah lah yang memberinya. Makanya saudara sekalian, perjalanan Isra Mi'raj dengan perjalanan hijrah itu berbeda. Perjalanan Isra Mi'raj luar biasa menggunakan burab, hewan yang lebih kecil daripada kuda, yang Bapak sudah baca dalam kitab hadis seperti kitab Sahih Muslim. Tetapi dalam perjalanan hijrah, kenapa Nabi tidak diberi apa, Bapak Ibu? Tidak diberi burab, padahal Nabi mau dibunuh. Nabi dikejar-kejar oleh kafir Quraisy mau dibunuh. Dan itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 30. Wa idyam qurbika alladziina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Jadi diingatkan oleh Allah kita dalam ayat ini. Ingatlah ketika orang kafir berbuat makar kepadamu untuk memenjarakan kamu atau membunuh kamu atau mengusir kamu. Dan yang terjadi terakhir, mengusir. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW ketika mau dibunuh dan akhirnya diusir, kok tidak diturunkan kendaraan yang bernama Bapak? Burung. Logika kita kan lebih membutuhkan. Kalau Isra dan Mi'raj pada waktu itu Nabi tidak akan dibunuh. Tetapi mau hijrah mau dibunuh, kenapa saudara sekalian? Maka jawabnya saudara sekalian, Allah alam Allah yang paling tahu dan semoga kita diberikan ilmu oleh Allah. Karena tabi'atul sa'ad, tobi atau rehla, karakter pepergiannya itu tidak sama. Kalau Isra dan Mi'raj itu saudara sekalian adalah mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi SAW dalam rangka menghibur setelah Nabi bertubi-tubi diuji oleh Allah sebelumnya dengan amal hajan, sedih Nabi. Sedih ditinggal mati oleh istrinya, ditinggal mati oleh pamannya yang membela beliau, dilempari batu ketika dakwah di Taif. Maka Nabi SAW tidak akan dibiarkan oleh Allah sedih-sedih terus. Ujian itu sementara, tidak boleh ujian-ujian yang menyusahkan itu tidak selama-lamanya. Karena Allah ketika menguji hambanya bukan untuk mengadabnya, tapi untuk mentarbiyahnya, membinanya agar lebih dewasa. Maka Nabi diberikan hadiah untuk pergi ke Masjidil Aqsa, ketemu dengan para nabi. Kemudian sampai langit, sampai Sidratul Muntaha dapat hadiah sholat yang merupakan kekuatan kita. Karena sholat adalah kita selalu berkomunikasi dengan Allah yang Maha Kuat. Itu perjalanan Isra dan Mi'raj. Sementara ya ibadallah, perjalanan hijrah itu perjalanan dakwah. Pohon dakwah ditanam selama 13 tahun di Makkah, ternyata tidak subur. Setiap hari diteror, bahkan sudah ada yang dibunuh. Seperti Sumayyah radhiyallahu anha. Maka dakwahnya harus diselamatkan. Akidahnya harus diselamatkan. Ini kerja dakwah. Dan kerja dakwah itu sifatnya manusiawi. Sehingga tidak diturunkan durok. Nanti kalau bapak ibu saya berdakwah ada tantangan, minta diturunkan durok, repot pak jadi berdakwah. Itu selesaikan hafizakumullah. Sehingga karakternya berbeda antara perjalanan Isra Mi'raj dengan hijrah. Tapi intinya, meskipun dua-duanya berbeda, yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan ini bapak ibu sekalian, orang yang berjuang untuk Islam, orang yang berjuangkan akidah tidak akan dibiarkan oleh Allah. Pasti ditolong oleh Allah. Itulah pelajaran yang terpenting. Sehingga kita harus selalu meyakini dan mengimani bahwa akidah adalah sesuatu yang paling mahal dalam hidup ini. Maka merawat akidah harus lebih daripada merawat fisik kita, rumah kita, mobil kita, jabatan kita. Karena ketika rusak akidah, semuanya jadi rusak ya ibadallah. Bapak sekalian hafizullah, inilah yang bisa kita sampaikan tafsir akidah yang berkaitan dengan Al-Isra dan Mi'raj. Semoga kita semuanya bapak sekalian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap istiqomah akidah kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.